بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده المجلد الأول صفحة 84 الإمام أحمد رحمه الله تعالى berkata di dalam musnad beliau jilid yang pertama halaman 84 حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال telah menyampaikan kepada kami Fadl bin Dukain. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Yasin al-Ijli dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Hanafiyah dari ayahnya dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlil bayti yuslihuhullahu fi laylatin. Al-Mahdi berasal dari kalangan kami, ahlul bayt. Allah Azza wa Jal memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Wa akhraja Abu Dawud adadan minal ahadithi anil mahdi fi kitabi al mahdi min sunanihi min hadithi isnaini wa thamanina wa mi'ataini wa arba'in wa arba'i al wa arba'ati alfin ila tis'ina wa mi'ataini wa arba'ati alfin. Dan Abu Dawud meriwayatkan sejumlah hadis tentang Al-Mahdi di dalam kitab Al-Mahdi dari sunan beliau, dari hadis 4282 sampai 4290. Wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna hunaka mahdiyan yakhruju fi hadhihi al-ummati fi akhiriz zamani. Dan ahlu sunnah mengimani bahwasanya di sana ada mahdi yang akan keluar di umat ini di akhir zaman. Yamla'ud dunya adlan kama muli'at jawran. Al-Mahdi tersebut akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia ini sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Wa anna hadzal mahdiyya min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu yuwafiqu isman nabiy alaihi salatu wassalamu wasmu abihi yuwafiqu isma abin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah mengimani bahwasanya Al-Mahdi ini berasal dari ahlu bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nama beliau sama dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan nama ayah beliau sama dengan nama ayah Nabi alaihi salatu wassalam. Ai innasmahu Muhammad ibn Abdullah labnul Hasani, yaitu bahwasanya nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, bukan Ibnul Hasan. Fahadha al-Mahdi bihadhihi sifati yu'minu bihi ahlus sunnati wal jama'ati. Maka Al-Mahdi ini dengan sifat-sifat ini ahlus sunnah wal jama'ah mengimaninya. Lianna dhalika qad thabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Karena sesungguhnya hal itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu 'inda khurujid dajjali wa nuzul Isa alaihi salatu wassalam. Dan kemunculan Al-Mahdi tatkala keluarnya Dajjal dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam. Wala yatamayyazu linnasi illa bi'amalihi wa jihadihi wa 'adlihi wa intibaqis sifatil lati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi la bil khurafati wal akadhibi allati yabra'u minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal islamu wal muslimuna. Dan Al-Mahdi tidaklah diketahui oleh manusia kecuali dengan amalannya, jihadnya, keadilannya, kesesuaian sifat-sifat yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam padanya, bukan diketahui dengan mitos-mitos dan kedustaan-kedustaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dan kaum muslimin berlepas diri darinya. Fahadhal mahdiyu alladhi dallat alaihi al-ahadithu wa amana bihi ahlus sunnati la yu'minu bihi syi'atu. Maka Al-Mahdi ini yang ditunjukkan oleh hadis-hadis dan ahlus sunnah mengimaninya, orang-orang Syiah tidak mengimaninya. Li'annahum la yu'minuna bis-sunnati sahihati thabitati anin nabi sallallahu alaihi wasallama. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Syiah tidak mengimani sunnah yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lianna madaraha ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya poros perputaran sunnah-sunnah yang sahih tersebut pada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. wa ashabu Muhammadin indahum kadzabuna bal kuffarun mukhalladuna finnari illa adadan qalilan. Sedangkan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menurut mereka orang-orang Syiah adalah para pendusta, bahkan kafir kekal di dalam neraka, kecuali sejumlah kecil saja dari kalangan para sahabat. Qatalahumullahu wa radiyallahu an ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa barra'ahum mimma yaqulu adh-dhalimuna. Semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka orang-orang Syiah, dan Allah meridai para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Azza wa Jal menyucikan mereka, para sahabat, dari perkara-perkara yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Bal hum ya'tabiruna al-Qur'ana muharrafan. Bahkan mereka orang-orang Syiah menganggap Al-Qur'an sudah dirubah. Harrafahu ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Menurut orang-orang Syiah, para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah merubah Al-Qur'an. Wa ma yatadhaharuna bil imani bihi yatala'abuna bima'anihi. Dan yang orang-orang Syiah menampakkan diri mengimani Al-Qur'an tersebut, mereka mempermainkan makna-maknanya. Wanzur kutuba tafasirihim lil-Qur'ani taral ajaba al-ujaba. Dan lihatlah kitab-kitab tafsir-tafsir mereka orang-orang Syiah terhadap Al-Qur'an, engkau akan melihat perkara yang sangat mengherankan. Amma bikhususil mahdi alladhi yaz'umuna bi annahu al-imam ath-thani 'ashar wa annahu ibnul hasan al askari al imam al hadi ashar fa hunaka min riwayat ar rawafidi ma yadullu anna hadha al mahdi lam yulad wa la wujud lahu. Adapun secara khusus Al-Mahdi, yang mereka orang-orang Syiah menyangka bahwa Al-Mahdi tersebut adalah imam yang ke-12, dan bahwasanya Al-Mahdi tersebut adalah anak dari Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-11, maka di sana terdapat sebagian riwayat-riwayat dari orang-orang Syiah Rafidhah yang justru menunjukkan bahwa Al-Mahdi ini yang diklaim oleh orang-orang Syiah tidak dilahirkan dan tidak ada wujudnya. Wadzalika anna sulutati fi dzalika zamani ja'at binisa'in ila hawaril Hasan al-Askari, yaitu bahwasanya para penguasa di zaman tersebut, yaitu di zaman wafatnya Al-Hasan Al-Askari, mereka mendatangkan wanita-wanita kepada para sahabat Al-Hasan Al-Askari. Fadzakara ba'duhunna anna hunaka jariyatan biha hamlun. Lalu sebagian wanita tersebut menyebutkan bahwa di sana ada seorang budak wanita yang sedang hamil. Faju'ilat fi hujratin. Lalu budak wanita tersebut pun diletakkan di sebuah kamar. Wa mukkila biha nahrirun al-khadimu khadimul khalifatil abbasiyyi wa ashabuhu wa niswatun ma'ahum. Dan ditugaskan untuk menjaganya nahrir al-khadim, yaitu pelayan al-khalifah al-abbasi dan para sahabatnya serta para wanita bersama mereka. Falamma dufina al-Hasan al-Askari akhadha as-sultan wan-nasu fi talabi waladihi. Lalu tatkala Al-Hasan al-Askari yang dianggap sebagai imam yang ke-11 tadi dimakamkan, penguasa di waktu itu demikian pula orang-orang mulai mencari anak dari Al-Hasan al-Askari yang diklaim sebagai Al-Mahdi, imam yang ke-12. Wa kathura at-taftishu fil manazili wad-duri, dan banyak dilakukan pemeriksaan di tempat-tempat tinggal dan di rumah-rumah. Wa tawaqqafu fi qismati mirafihi, dan mereka tawakuf dalam hal pembagian warisan Al-Hasan Al-Askari. Kenapa? Karena anaknya belum ditemukan. Walam yazalil ladhina wukkilu bihifdil jariyatil lati tuhima alaiha alhamlu lazimina hatta tabayyana butlanul hamli. Dan orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga budak wanita yang disangka sedang hamil tetap menyertai budak wanita tersebut sampai jelaslah batilnya kehamilan tersebut, yaitu budak perempuan tersebut tidak hamil. Karena kehamilan budak wanita yang disangka hamil tersebut, mereka menyangkanya ia sedang hamil putra dari Al-Hasan Al-Askari. Ternyata tidak hamil. Falamma batul al-hamlu anhunna assama mirathahu baina ummihi wa akhihi Ja'farin. Maka tatkala batil kehamilan dari mereka para wanita tersebut, maka penguasa pun membagi warisan Al-Hasan Al-Askari antara ibunya dan saudara laki-lakinya yang bernama Ja'far. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Mahdi yang diklaim orang-orang Syiah tidak ada wujudnya. Al-usulu minal kafi li Abi Ja'farin Al-Kilyani Al-Mujalladil Awwali Safhati Khamsin wa Khamsimi'atin. Diambil, dinukil dari kitab Al-Usul Minal Kafi karya Abu Ja'far Al-Kilyani, jilid yang pertama, halaman 505. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa hadha huwal waqi'u, dan inilah kenyataannya, bi anna al-imam ats-tsani 'ashar al-ma'zuma lam yulad la lil-Hasan al-Askari wa la li ghairi, bahwasanya imam yang ke-12 yang disangka sebagai Al-Mahdi menurut orang-orang Syiah tidak pernah dilahirkan, tidak sebagai putra dari Al-Hasan Al-Askari, tidak pula sebagai putra dari orang lain. Sehingga dari sini kita bisa memetik kesimpulan bahwa Al-Mahdi yang diklaim akan muncul oleh orang yang diklaim akan muncul oleh orang-orang Syiah tidak ada wujudnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang iman. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.